سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله كذا بشكر kepada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di malam yang mulia ini. Walaupun rintik hujan turun di malam hari ini, namun sebagai seorang muslim senantiasa kita meyakini tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memberikan takdir dan memperjalankan alam ini, melainkan pasti di balik itu ada hikmah yang sangat agung. Oleh karena itu, hendaknya bagi seorang muslim selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni inda dhanni 'abdi bi." Aku adalah tergantung prasangka hambaku kepadaku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun hujan, beliau selalu berdoa, "Allahumma sayyiban tayyiba, Allahumma sayyiban nafi'a." Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa kebaikan, hujan yang membawa manfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan tentang pelajaran kita terkait dengan bab kitabus sholah. Setelah kita selesai dari perkara azan, maka kita menginjak pada bab yang ke-9 dari kitab Umdatul Ahkam, bab istiqbalil qiblah. Sudah sampai mana? Nah, sudah selesai. Khairan insyaallah. Berarti kalau sudah selesai, kita masuk berikutnya bab mengenai as-sufuf, mengenai shaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang salat adalah sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan munajat, meminta keselamatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan salat sebagai silah, tali penyambung antara hamba dengan Allah. Dan tentunya kalau kita menyadari dikala salat merupakan silah bainana wa bainallah, tali penyambung antara kita dengan Allah, tentunya menginginkan agar kita dalam keadaan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara baik dan kesempurnaan salat dan tercapainya sifat khusyuk di dalam salat adalah lurusnya shaf di dalam salat berjamaah. Oleh karena itu dibawakan dalam kitab ini babus shufuf, bab mengenai shaf, yakni barisan di dalam salat. Dibawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu shufufakum fa inna tasfiyatash shufufi min tamamis shalah." Sawwu pakai sin, sawwu bukan sawwu namun sawwu. Sawwu baru pakai shad, shufufakum. Sawwu shufufakum fa inna tasfiyatash shufufi min tamamis shalah. Sawwu lurus dan ratakan sufu fakum sof-sof kalian, barisan-barisan kalian. Fa inna maka sesungguhnya taswiyatas sufufi, lurus dan ratanya barisan, min tamamis sholah, termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis ini datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan shaf beliau memerintahkan kepada para sahabatnya dengan ucapan sawwu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah, lurus dan ratakan barisan, maka sesungguhnya lurus dan ratanya barisan termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Maka di dalam hadis ini yursidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan dan bimbingan ummatahu kepada umatnya ila ma fihi sholahuhum wa falahuhum, kepada perkara yang di dalamnya bisa diraih kebaikan bagi mereka dan kebahagiaan bagi mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka bi an yusawwaw sufufakum, supaya meluruskan dan meratakan barisan. Bi haitsu yakunu samtuhum nahwal qiblati wahidan, yaitu lurus dan ratanya barisan menjadikan orang yang lurus dan ratanya barisan maka perangai mereka menuju arah satu kiblat yang sama, yakni ke arah Ka'bah. Wa yasuddul khalal as-shufuf, dan menutupi celah-celah renggangnya shaf, hatta la yakuna lisyayatin sabilun ilal abas bisolatihim, hingga tidak ada celah bagi syaitan dan jalan untuk mereka menggoda bermain-main ketika hamba sedang melakukan sholat. Bagaimanakah cara meluruskan shaf? Cara meluruskan shaf tidaklah mengharuskan dengan garis, namun cara meluruskan shaf dijelaskan dengan gamblang dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuskana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bihal qidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu meluruskan shaf-shaf kami para sahabat ketika mau sholat, sampai-sampai saking seriusnya beliau meluruskan shaf seakan-akan sedang meluruskan qidah, yakni mata anak panah. Supaya apa? Supaya titis, ya, supaya tepat sasaran. Kalau bengkong sedikit, nah, berarti dibikin lurus banget, nggih, rata banget. Lah ini demikian. Hatta ra'an qad aqalna anhu, sampai-sampai suatu hari dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka kami para sahabat telah paham cara meluruskan shaf. Maka beliau tidak lagi menghadap para sahabat. Summa kharaja yauman, beliau keluar, faqama, langsung berdiri menghadap kiblat, hatta kada'an yak'an yukabbiro, sampai-sampai hampir bertakbir. Tidak diluruskan dulu, tidak ditata dulu langsung, karena menyangka para sahabat sudah paham cara meluruskan shaf. Beliau langsung menghadap kiblat hambir bertakbir, tiba-tiba faro'a rajulan badiya sadruhu. Maka beliau melihat ada seorang ternyata agak menonjol dadanya dibanding yang lainnya. Menunjukkan lurus napa mboten? Mboten. Ha. Maka beliau nampak mau takbir, loh, itu kok kayaknya agak maju. Beliau langsung menghadap kepada para sahabat, faqal, dan mengatakan, ibadallah, latasabbuna sufufakum. Wahai hamba-hamba Allah, seriuslah kalian, sungguh-sungguhlah kalian di dalam meluruskan saf. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau tidak kalian sungguh-sungguh, niscaya Allah sungguh akan menjadikan wajah-wajah kalian saling berselisih. Naam. Maka dikatakan oleh Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, ketika Rasul mengatakan demikian, maka para sahabat pun bersegera mengambil langkah yang dimaui oleh Rasul, yakni fayulsiku ahaduna ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Maka mulailah masing-masing di antara kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya dan pundaknya dengan pundak temannya. Terbayang gak? Berarti cara meluruskan saf tidak mengharuskan harus dengan garis. Bagaimana cara yang benar meluruskan saf? Mata kaki kita sebelah kanan ditempelkan dengan mata kaki teman kita yang kaki kiri. Nah, berarti ditempelkan. Kemudian pundak kita juga menempel dengan pundak teman kita. Pundak kanan kita nempel dengan pundak kiri. Berarti tidak terlalu menggang kakinya, ya. Sehingga kalau terlalu lebar kakinya, pundaknya rapat enggak? Enggak rapat. Juga tidak terlalu nyempit, ya. Karena nanti akan terasa sempit. Maka demikianlah cara meluruskan saf. Mata kaki kita, digambar nggih, ini ada gambar seperti itu. Mata kaki kita ditempelkan dengan mata kaki sebelah kita. Nah, pundak kita ditempelkan dengan pundak teman kita yang ada di sebelah kita. Ini cara meluruskan saf. Adapun garis, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengamalkannya. Nah, oleh karena itu, yang harus kita perhatikan dikala meluruskan saf adalah menempelkan mata kaki kita dengan mata kaki sebelah kita dan pundak kita ditempelkan dengan pundak sebelah kita. Tidak terus akhirnya saking bagaimana kalau sebelahnya geser kakinya benggang terus, tidak. Namun kita ya ikut bergeser ke arah porosnya adalah lurusnya imam. Ke arah sebagai poros lurusnya imam. Berarti ke arah tengah. Kalau dia di sebelah kiri imam, berarti ke arah kanan. Kalau dia di sebelah kanan imam, berarti ke arah kiri. Gesernya demikian. Naam. Barakallahu fikum. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara meluruskan saf yang benar di dalam sholat. Maka kemudian perlu kita ketahui apa faedah 6 dari meluruskan saf dengan cara yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya di antara hikmah kenapa kita harus meluruskan saf dengan makna sejajar, rata dan rapat, tidak memberikan celah bagi syaitan untuk bermain-main di antara dua orang yang sedang sholat. 6. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, latasabbuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Sungguh-sungguhlah engkau di dalam meluruskan dan meratakan saf. Atau kalau tidak, maknanya sungguh Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Berarti di antara sebab bersatunya para hamba Allah adalah dengan meluruskan saf. Dan sebab bertikainya hati satu dengan yang lainnya sebab tidak mau meluruskan saf. Cara meluruskan saf ditempelkan kaki kita dengan kaki saudara kita. Nah, dan pundak kita dengan pundak saudara kita. Kira-kira sempit tidak? Jawabannya tidak. Kalau memang mu'tadil. I'tadilu. Maka bersikap paslah. Berarti tadi, kakinya tidak terlalu melebar, juga tidak terlalu menyempit. Nah, ini pas. Lurus pundak dan lurus kaki. Nah, berarti lah ini tidak ada kesempitan insyaallah ta'ala. Nah, dan yang kedua, ini merupakan hikmahnya mintamamis sholat, termasuk kesempurnaan sholat. Termasuk kesempurnaan sholat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini diterangkan oleh beliau, arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ba'dil fawaidil lati yatanawaluna aw yanalunaha min ta'dilis shaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya untuk bisa meraih kepada sebagian faedah-faedah yang mereka raih dengan sebab meluruskan shaf. Wa dzalika anna ta'dilaha alamatun ala tamamis sholati wa kamaliha. Yang demikian itu diantaranya lurusnya shaf dan rapatnya serta adilnya, ini merupakan tanda kesempurnaan sholat. Wa anna wijaja shaffi, dan shaf yang bengkak-bengkok, khalalun wa naqsun fiha, merupakan khalal kekurangan dan juga naqsun kekurangan dalam sholat. Wijaj maknanya bengkak-bengkok, sudah digaris. Satu nginjak garis dengan tumitnya. Satu nginjak garis dengan bagian tengahnya. Berarti demikian. Belum tentu. Sudah digaris, menginjak garis, namun masih renggang-renggang. Membikin celah bagi syaitan. Nah, lainilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara meluruskan shaf. Maka faedah yang lain dari hadis ini adalah, barakallahu fikum, meluruskan shaf ini merupakan hukumnya sunnah. Diterangkan para ulama, hukumnya sunnah. Fayakunu dhalika mustahabban kama huwa madhhabul jumhur. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa hukum meluruskan shaf? Jumhur ulama menyatakan sunnah karena ini adalah irsyad. Nabi sekedar bimbingan sehingga dihukumi sunnah. Namun waqilah, dikatakan oleh sebagian yang lainnya, biwujubihi, bahwasanya meluruskan shaf adalah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang keras. Apa ancaman orang yang tidak mau meluruskan shaf? Ancamannya apa? Akan mudah berselisih. Akan mudah berselisih orangnya. Susah disatukan. Padahal sepele nggih. Ya, maka dari itu, itulah urusan syariat. Urusan syariat agama tidak ada satupun yang sepele. Walaupun sekedar memberikan sesuap nasi kepada istri. Okay. Memberikan makan nafkah yang halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma anfaqta min nafaqatin tabtaghi bijak biha wajhallah, tidaklah engkau menginfakkan atau menafkahkan suatu nafkah pun yang engkau cari dengannya ikhlas memata-mata mencari wajah Allah, ujirta 'alaiha, engkau akan diberikan pahala atasnya, hatta mata ja'alu fi fimra'atik, walaupun sekedar sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Paham? Sesuap nasi bisa memberikan pahala. Jadi jangan menyepelekan. Apalagi kau ada orang yang tega. Dengan alasan mau memperjuangkan agama. Membiarkan anak istrinya terlantar. Ini berarti tidak benar yang seperti ini. Nggih? Karena anak istri ini merupakan kewajiban atas para suami untuk memberikan nafkah atasnya. Nah, ini barakallahu fikum. Termasuk juga meluruskan shaf dalam bab ini. Nah, ternyata kayaknya sepele, namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bahayanya. La yukhalifanallahu baina wujuhikum. Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Oleh karena itu, karohiyatu ijajuha, dibenci kita tidak meluruskan shaf, shaf-shaf yang bengkok. Kenapa? Li'anna dzalika naqsun fis shalah. Karena ini merupakan kekurangan di dalam sholat. Dan di dalam hadis ini pula terdapat keutamaan sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah faedah yang lain dari faedah meluruskan shaf. Yaitu kata beliau, qila innal hikmata fit taswiyati shufuf, hikmah dalam meluruskan dan meratakan shaf, hiya muwafaqatul malaika fi shufufihim, yaitu sesuai dengan shaf barisan para malaikat. Faqad akhraja Musliman Jabir qol, Imam Muslim telah mengeluarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melewati kami. Faqala, maka beliau mengatakan, ala tasuffuf ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Tidakkah kalian berbaris mengatur shaf sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabb-nya, di sisi Allah? Kulna ya Rasulullah, maka kami pun bertanya, bagaimana ya Rasulullah para malaikat berbaris di sisi Allah? Qala, yutimmuna shufufal awwal wa yatarassuna fis shaf. Lihatlah, mereka menyempurnakan shaf yang pertama. Jadi depannya dipenuhiin, nggih. Depannya dipenuhi dulu cara meluruskan shaf, kemudian yatarassuna fis shaf. Mereka merapatkan shaf-shaf dengan lurus. Naam? Dirapatkan shafnya, tidak renggang-renggang. Kenapa? Karena renggangnya shaf membuat celah bagi syaitan akan bermain-main dengan orang yang sholat. Terkena was-wasah, ingat yang ini, yang itu, dan seterusnya. Dengan sebab tidak merapatkan shaf. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai cara meluruskan shaf. Dengan demikian, kita telah mengetahui bagaimana cara meluruskan shaf. Sekali lagi, meluruskan shaf adalah dengan menempelkan ka'ab, yakni mata kaki kita dengan mata kaki yang di sebelah kita. Sana juga ditempelkan. Nah, berarti tuk gatuk mata kaki dengan mata kaki. Kemudian pundak kita ditempelkan dengan pundak saudara kita. Nah, lah itulah cara meluruskan shaf yang sempurna. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mereka merapatkan barisan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mereka itu berjuang di jalan Allah shaffan, dengan barisan yang lurus, rapat. Naam. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Naam. Lah inilah, coba lihat, kira-kira kalau dari sisi akal juga tidak bertentangan. Jenengan mirsani tiang sholat renggang-renggang kali tiang yang lurus dalam keadaan rapat dan adil. Rapat dan adil. Adil tadi, oh berarti tidak terlalu melebar kakinya, tidak terlalu menyempit. Kira-kira secara dipandang mata bagus mana? Oke. Bagus pundi? Maka orang yang fitrahnya lurus mengatakan, iya bagus yang rapat, rapi, dipandang enak. Dan ternyata orang tersebut pun terjaga kekhusyuannya, karena syaitan tidak memiliki celah. tidak memiliki celah. Naam. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang kedua, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabat untuk meluruskan shaf juga. Naam. Maka zahirul hadis yang nampak dari hadis yang kedua, karena Rasul mengancam, wujubu ta'dili shufuf, wajibnya kita meluruskan shaf, wa tahrimu ta'wijiha, dan haram untuk kita membengkak-bengkokkan shaf. Kenapa? Lil wa'idi syadid, karena diancam dengan dahsyat. Naam. Diancam dengan dahsyat. Yang jelas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara meluruskan shaf jangan terus kita menyepelekan. Berusaha semampu mungkin dan sekuat tenaga. Karena yang namanya melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam riwayat Tirmidzi, inda fasadatil ummah, ketika umat ini telah rusak dengan amalan-amalan selain amalannya Rasul, maka dia lahum ajruna khamsina sahabah. Mereka bisa mendapatkan pahala 50 pahalanya para sahabat. Ketika manusia telah melalaikan, meninggalkan, lah ini bersabar, keutamaan orang yang ingin menghidupkan sunnah. Termasuk sunnah dalam shaf. Termasuk sunnah dalam shaf. Sekarang kita prihatin betapa banyak para imamatul masajid yang mereka tidak perhatian kepada shaf-shaf jamaahnya. Hanya sekedar menghadap ke arah kiblat, mengucapkan sawu sufufakum tanpa diperhatikan. Jadi intinya bukan ucapannya. Tidak harus sawu sufufakum, kita menghadap ke makmum dilihat. Coba luruskan barisan, rapatkan barisan. Semoga Allah merahmati kalian. Ini sudah melaksanakan sunnah. Naam. Tidak harus sawu sufufakum. Naam. Boleh mengatakan i'tadilu wala takhtalifu. Berlaku adillah, janganlah kalian berselisih. Naam. Dan seterusnya. Ini yang pokok, yaitu mereka meluruskan shaf. Naam. Tidak terus dibiarkan i'wijaj, pengkok-pengkok. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita lihat faedah hadis syiddatuh timamihi sallallahu alaihi wasallam bi iqamati shufuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat perhatian dengan meluruskan shaf. Waqad kana yatawalla ta'dilaha biyadihil karimah, dan sungguh beliau meluruskan shaf dengan tangannya yang mulia. Ayo diluruskan, dipegang-pegang terus demikian. Wa hadha yadullu ala anna taswiyata shufuf min wadhifatil imam. Maka ini menunjukkan bahwasanya meluruskan shaf adalah tanggung jawab imam. Tanggung jawab imam. Sehingga dilihat, oh Pak Imam, ya diluruskan shafnya dulu. Diluruskan. Diluruskan. Bagaimana cara meluruskan shaf? Kados pundi kayak kita bali-bali. Dengan kita menempelkan mata kaki kita dengan mata kaki saudara kita. Dan pundak kita dengan pundak saudara kita. Berarti kebayang nggih, kalau mata kaki kita nempel, pundak kita nempel, berarti bengangnya ambak apa tidak? Sedengan. Berarti berusaha rata dengan dada kita. Nah, tidak. Nah, oh, dia minggir. Nah, kejar. Kejar lah. Ini tidak ya. Atau terus. Nah, tangannya tidak, ya cuma biasa saja. Nah, demikian. Jadi itulah yang namanya i'tidal. Kita bersikap adil. Nah, barakallahu fikum. Muncul perkara. Bagaimana kalau ternyata kita berusaha meluruskan shaf, menempelkan kaki, ternyata yang ditempel minggir. Minggir. Maka al-ismu ala man taroka. Dosa ditanggung orang yang minggir tadi. Nah, kita berusaha, bagaimana kita? Ya kita berusaha tadi patokannya, yang penting kita merapat ke arah porosnya mana? Imam. Ya, ke arah porosnya imam. Nah sekarang dia malah minggir ke kiri, misalnya di sebelah selatan, minggir ke kiri, ya sudah, biarkan. Kalau memang ada celah untuk masuk satu orang, maka satu orang boleh masuk merapatkan shaf. Naam. Man wasala shaffa wasalahullah. Orang yang mau menyambung shaf, Allah akan menyambung kepadanya. Ini barakallahu fikum, keutamaan orang yang menyambung shaf-shaf yang renggang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barangkali inilah sirrul badi, rahasia di antara rahasia-rahasia yang tersembunyi kenapa muslimin senang berselisih. Ya. Kok susah disatukan? Ya ternyata wong salat saja yang sama-sama menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, disuruh mengikuti Rasul saja masih susah, apalagi yang lainnya, ya. Yang di sana kadang memang berselisih, tentu akan lebih susah. Naam. Barakallahu fikum. Maka lihatlah di sini. Dan di dalam hadis ini pula, annal jazaa'a min jinsil amal. Balasan yang akan diterima oleh seorang hamba sesuai dengan jenis perbuatan dia. Naam. Dari sisi mana? Qad tawa'ada bi mukhalafati wujuhihim muqabil mukhalafati shufufihim. Maka mereka diancam akan dipalingkan wajah-wajah mereka senang berselisih sebagai balasan karena mereka senang menyelisih shaf-shaf mereka. Faliyadu billah. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terdapat pula dalam hadis ini ghadabun nabi sallallahu alaihi wasallam, kemurkaan nabi. Jadi nabi itu tidak pernah jangan sampai mengatakan kalau nabi murka berarti nabi enggak sabar. Sabar. Nabi murka. Kapan murkanya? Ala ikhtilafis shaf. Tatkala melihat orang berselisih shafnya. Nabi murka. Naam. Fayaqtadi al-hadar min dalika. Maka mengharuskan kita berhati-hati dari menyelisihi shaf. Telah lewat kemarin sebelumnya tentang pembahasan istiqbalul kiblat. Ke arah mana kiblatnya muslimin? Yani ke arah Ka'bah. Bagaimana kita seandainya tidak bisa pas sekali dengan Ka'bah? Kalau memang ba'da jidi wal ijtihadi wasual ahlu zikir, kalau kita sudah bersungguh-sungguh mencari arah Ka'bah dan berupaya mencarinya dan bertanya kepada orang yang mengetahuinya, ternyata kok didapatkan kita melenceng ke arah kanan atau kiri lebih daripada lurusnya Ka'bah, maka kata Rasulullah, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Engkau melenceng ke arah timur ataupun barat kalau kiblatnya sebelah selatan, maka itu masih diberlakukan sebagai hukum kiblat. Jadi misalnya orang berselisih, lah masjid ini harusnya ke kanan. Kok imamnya lurus ya? Saya ke kanan sendirian. Namanya ini apa? Menyelisihi shaf. Menyelisihi shaf. Akibatnya apa? Dipalingkan hati-hatinya susah bersatu. Ya. Nah ini ternyata dari sebab yang kecil, sekedar tidak mau meluruskan shaf. Nah barakallahu fikum. Sehingga kita senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada para mereka pendahulu kita yang membangun masjid-masjid. Kalau dikatakan sekedar dengan perasaan, oh masjid mereka dibelokkan, maka masjid kita juga dibelokkan. Lah apa dasar engkau membelokkan masjid? Naam. Apa dasarnya? Naam. Oh dasarnya karena semuanya dibelokkan, kita juga membelokkan. Jangan sampai yang dahulu para orang yang membangun itu telah ditempatkan di arah kiblat gara-gara sekedar ikut-ikutan, ternyata akhirnya kita berpaling dari arah kiblat. Harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan mungkin pergerakan matahari. Naam, ada di sana ilmu geodesi yang menyatakan di bulan tertentu waktu ba'dal asr ini perputaran matahari itu pas di atas Ka'bah. Kemudian dipadukan dengan mungkin kompas. Pas enggak? Tidak cuma satu. Kemudian setelah itu dipadukan dengan yang lainnya. Naam. Sehingga baru lain. Ternyata kalau ternyata tidak pas melenceng ke kanan dan ke kiri, tidak terlalu fatal, maka dia masih dianggap menghadap ke arah kiblat. Sehingga di sini barakallahu fikum, di antara sebab kita bersatu hati-hati kita adalah meluruskan soft-soft kita. Sehingga di sini barakallahu fikum, di dalam hadis ini pula, fi jawazu kalamil imami fima bainal iqamati wassalat lima yu'radu minal hajah. Maka di dalam hadis ini dibolehkan bagi imam untuk berbicara setelah dikumandangannya qomat sebelum sholat. Nah, mulai berbicara. La ilaha illallah, sudah azan ini sudah qomatnya selesai. Sawu shufufakum faina tasfiyata shufufi min tamami shalah. Berapa lamanya? Yakni di sini kata beliau lima yu'radu minal hajah, sesuai dengan kebutuhan. Belum lurus, shofnya yang pertama lurus, shof kedua lurus, shof ketiga banyak, berarti boleh. Alawwala fal awwal. Naam. Yang di belakang, aduh suwe teman ya. Nah, demikian tidak, mereka sabar karena sedang mencari kesempurnaan sholat dan meluruskan soft tanggung jawab imam. Nah, namun tidak mengapa adanya muta'awinin. Ditanyakan kepada sebagian ulama mu'asirin, bolehkah kalau seandainya jamaahnya banyak ada di masing-masing soft orang yang membantu meluruskan soft? Jawabannya boleh, karena ini termasuk bab ta'awun alal birri wa taqwa. Namun pada asal adalah tugasnya imam. Imam. Sehingga ini juga pelajaran bagi para a'immatul masajid, imam-imam masjid. Wallahu ta'ala ala wa alamu bisawab, itu tentang meluruskan shaf. Difahami nggih? Barakallahu fikum. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang lainnya tentang bagaimana mengatur shaf. Disini dibawakan beberapa riwayat tentang cara mengatur shaf. Yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna jaddatahu Mulaikah, neneknya Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanan yang sengaja dibuat untuk apa namanya ngaturi Nabi, ya. Dulu para sahabat demikian, membikin makanan kemudian ngaturi Nabi rawuh diundang dar. Fa akala minhu, maka Nabi pun mau makan dari makanan tersebut. Summa qal, kemudian Nabi berkata, bersabda, qumu fa usolli lakum. Ayo semuanya berdiri, aku akan sholat ngimami kalian. Niki sholat berjamaah. Kalau tadi meluruskan shaf jelas. Nah sekarang mengatur shaf. Qala Anas. Sekarang jamaahnya. Di sini ada 3 orang. 2 orang laki-laki. 1 orang perempuan. Okay. Jamaah 3 orang. 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Maka kata Anas, fakumtu ila hasirin lana qadiswadda. Maka aku pun bangkit, karena Nabi mengatakan, ayo bangun, aku imami kalian, mau sholat. Maka kata Anas, aku pun berdiri, menuju kepada tikar kepunyaan kami yang telah usang. Kenapa? Mintu lima labisa, karena sudah lama dipakai. Okay. Tikarnya sambung dah. Dangu. Kan sudah enggak meling-meling lagi ya. Nah, demikian. Maka fanabahtuhu bima'in, maka aku persiki dengan air supaya mandan kelimis gitu ya. Faqama 'alaihi Rasulullah, maka Nabi pun berdiri di tempat tadi. Fasofaftu ana wal yatim wara'ahu. Jamaah laki-laki 2 orang. Maka aku dan yatim, yakni Ibnu Dhamrah. Naam. Aku dan anak yang yatim-yatim, yakni di sini Ibnu Dhamrah, ditinggal bapaknya meninggal, laki-laki, aku berdua mengatur barisan di belakang Nabi. Wal ajuzu min waraina, adapun nenek kami di belakang kami. Perempuan walaupun bersendirian tetap tempatnya di belakang laki-laki. Nah, laki-laki kalau shaf dengan imam, dua orang berarti di belakang imam. Dan bagaimana, apakah satu kanan satu kiri? Jawabannya tidak. Mereka merapat. Karena tetap tasfiyatus shufuf. Eh? Jadi dua orang yang merapat. Di belakang Nabi merapat. Nah ini demikian. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik bersama al-yatim yani ibn Dhamrah. Nah barakallahu fikum. Ini kalau shofnya tiga orang, dua orang laki-laki. Nah sekarang bagaimana kalau satu orang laki-laki, satu orang perempuan, ya? Maka dalam riwayat Muslim datang riwayat dari Anas, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas satu orang dan ibunya Ummu Sulaim satu orang. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Bagaimana cara ngatur shofnya? Faqamani an yaminihi. Maka Nabi mensejajarkan aku di sebelah kanannya. Meletakkan aku atau sini kamu duduk berdiri, kamu berdiri di samping kananku ini. Wal mar'ah waqamal mar'ah khalfana. Dan wanita walaupun sendirian tetap di belakang. Ini barakallahu fikum. Maka di sini cara mengatur shaf. Cara mengatur shaf adalah barakallahu fikum. Kalau orangnya sedikit, kalau orangnya banyak maklum, nggih. Maklum, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang terdepan dan sebaik shaf perempuan adalah yang paling belakang dan paling jauh dengan laki-laki. Nah ini kalau shofnya bagaimana kalau yang makmum satu perempuan? Apakah jejeran? Tidak. Tetap beliau di belakang. Wanitanya tetap di belakang sebelah kiri imam. Yang afdol sebelah kiri imam. Nah ini. Kalau laki-laki satu orang. Berarti di sebelah kanan imam sejajar. Kalau dua orang. Di belakang imam merapat. Kalau tiga orang seperti banyak orang. Sama nggih. Lah inilah barakallahu fikum cara mengatur shaf. Dengan demikian barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perhatian terhadap shaf. Dan dibolehkan seorang mengatur shaf walaupun dia artinya di tengah sholat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma asal tidak menyibukkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bitu 'inda khalati, aku menginap di rumah bibiku Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di malam hari Nabi bangun wungu. Yusalli minal lail. Bangun, berwudu, terus sholat malam. Kewenangan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas, wah ini Nabi sholat malam, kebenaran lah. Saya mau ikut jamaah. Jamaah bersama siapa? Nabi. Jamaah bersama Nabi, keutamaan. Maka kata beliau, fakumtu an yasarihi. Maka aku pun berdiri di sebelah kiri Nabi. Nabi sudah sedang sholat. Maka aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi fa'akhadha bi ra'si, Nabi menyentuh kepalaku. Kemudian fa'aqamani an yaminihi, digeser ke arah kanan. Nah, berarti menunjukkan gerakan di dalam sholat. Kalau itu lil hajah, memang diperlukan, tidaklah membatalkan sholat. Adapun gerakan yang tidak diperlukan, kalau itu aksar banyak, kasiroh, itu yang bisa membahayakan sholat. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah cara meluruskan shaf. Kenapa ditaruh sebelah kanan? Karena Ibnu Abbas adalah bersendirian. Bersendirian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kalau imam dan jamaahnya cuma satu orang laki-laki? Ternyata si laki-laki ini makmumnya berdirinya sebelah kiri, sah enggak sholatnya? Hah? Terjadi khilaf kalangan para ulama. Yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, makmum tadi sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Idza kana waqifan an yasaril imam ma khulu yaminihi. Kalau dia berdiri di sebelah kiri imam, bersamaan sebelah kanannya kosong. Ya, kalau satu orang. Wa dzahabal jumhur ulama, jumhur ulama diantaranya a'immah yang empat, yakni Al Malik, Syafi'i, Ahmad dan juga Abu Hanifah. Naam. Atau di sini selain Ahmad, ila sihati sholatihi, berpendapat sholatnya tetap sah. Walau ma khuluwi yaminil imam, walaupun sebelah kanannya imam adalah kosong. Naam. Dan ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Naam. Ini barakallahu fikum, yang jelas perkaranya khilaf para ulama, dan yang menyatakan sah itu lebih dekat. Nah, lebih dekat. Namun yang afdol adalah makmum sebelah kanan. Kanan. Nah, ini masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dengan demikian kita selesai dari pembicaraan tentang shaf makmum ataupun shaf di dalam sholat berjamaah. Sekali lagi, meluruskan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Dan bahayanya tidak meluruskan shaf akan dipalingkan wajah-wajah mereka. Dan barakallahu fikum, cara meluruskan shaf adalah dengan menempelkan mata kaki kita dengan mata kaki saudara kita. Dan pundak kita ditempelkan dengan pundak saudara kita. Sehingga sawu sufufakum, lurus dan rapatlah barisan-barisan kalian. Di dalam riwayat lain Rasul mengatakan la tada'u furujatis syayatin, jangan kau biarkan ada celah bagi setan sehingga bermain-main mengganggu orang yang sholat. Barakallahu fikum. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan masuk tentang bab tentang imam. Nah, tentang imam dalam pertemuan yang akan datang bidnillah. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.